Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, mencurahkan berbagai macam karunia kepada kita semua. Yang di antara karunia tersebut adalah kemudahan bagi kita untuk menyempurnakan ibadah shaum, ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan qiyamul lail, salatut tarawih di malam-malam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah puasa kita atau dalam ibadah qiyamul lail kita ataupun dalam ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan dengan serius di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kenalilah, ketahuilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang begitu banyak, yang apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh niscaya kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh jika kalian mencoba ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Karena saking banyaknya, sangat banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik berupa nikmatul Islam atau nikmatul sunnah, nikmatul ta'ah, nikmat kesehatan, nikmat tempat tinggal, nikmat waktu luang, nikmat keturunan, nikmat istri, dan seterusnya dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sungguh kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kita rasakan melainkan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini semata-mata adalah karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesehatan kita, bukan karena upaya daya kita, tetapi semata-mata adalah pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Harta yang kita miliki, tempat tinggal yang kita miliki, dan seterusnya dari harta-harta duniawi yang kita miliki semata-mata datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bukan semata-mata karena kepandaian kita berbisnis, bukan karena semata-mata kepandaian kita dalam berdagang, bukan semata-mata karena usaha dan upaya kita, peras keringat kita dan seterusnya. Tidak, kalla sekali-kali tidak. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan melainkan datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri Sang Pemberi nikmat, Sang Pemberi rezeki dan seterusnya. Wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wajib bagi setiap manusia untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Yang di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Al-Fitr As-Sa'id, nikmat hari raya yang berbahagia, hari raya Idul Fitri. Ini adalah hari raya yang kaum muslimin, yauman yakhaful wa'id, hari raya yang orang-orang yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hari rayanya, hari bersenang-senangnya, hari berbahagianya, hamba-hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jal, hamba-hamba yang takut dengan ancaman-ancaman Allah Azza wa Jal, sehingga karena rasa takutnya dengan ancaman Allah di akhirat kelak, baik siksa kubur ataupun siksa an-nar, sehingga dia bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan bersungguh-sungguh menjauhi seluruh larangan Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaknya kalian berbahagia. Karena sungguh karunia Allah dan rahmat Allah Azza wa Jal itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada harta dunia yang mereka kumpulkan, lebih baik daripada kedudukan yang mereka cari. Sungguh karunia dari Allah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kegembiraan seorang muslim adalah kegembiraan yang didasari karena Allah Azza wa Jal. Kegembiraan karena Allah Azza wa Jal, karena dia sanggup dan berhasil menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala selama di bulan Ramadan, sehingga dia di hari raya ini, di hari raya Idul Fitri, dia berbahagia dengan karunia dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bulan suci Ramadan baru saja berlalu, meninggalkan kita. Bulan suci Ramadan, bulan yang Allah berkahi, bulan yang Allah letakkan padanya banyak keutamaan-keutamaan telah dari kita. Bulan suci Ramadan yang kaum muslimin melakukan ibadah puasa yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Bulan suci Ramadan yang kaum muslimin melakukan qiyamul lail, salatut tarawih yang merupakan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan suci Ramadan yang banyak orang padanya memberikan iftar, memberikan makanan untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Bulan suci Ramadan yang banyak padanya kaum muslimun bersedekah, berinfak dan seterusnya dari amal-amal saleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan dengan mengharap pahala dan keutamaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bulan suci Ramadan telah berlalu. Namun bukan berarti dengan berlalunya bulan Ramadan berlalu pula amal saleh kita, berlalu pula ibadah kita, berhenti dari amal saleh, berhenti dari at-tasabuq al-musabaqah fil khair, berhenti dari berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak sama sekali. Naam. Namun di bulan-bulan Syawal dan seterusnya, hendaknya bulan Ramadan menjadi cerminan baginya. Ketika dia bersungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, maka demikian pula ibadah di bulan-bulan yang lain, di bulan Syawal dan seterusnya. Naam, hendaknya dia bersungguh-sungguh sebagaimana dia bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Sebagaimana dia di bulan Ramadan berpuasa, maka di luar Ramadan dia pun melaksanakan berbagai macam puasa sunnah. Ketika di bulan Ramadan dia melakukan tarawih qiyamul lail, maka dia pun di luar Ramadan melakukan qiyamul lail sesuai dengan kemampuannya. Dan demikian seterusnya. Ketika di bulan Ramadan dia banyak bersedekah, maka di luar Ramadan pun hendaknya kita banyak bersedekah, mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Dan jangan sampai seseorang hanya semangat di bulan Ramadan, kemudian fatarat fi ghairi hadha syahr, kemudian dia lemah, lesu di selain bulan Ramadan, sehingga dia banyak lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah Abishr rahimahullahu ta'ala dikatakan kepada beliau, inna qauman yata'abbadun wa yastajiduna fi ramadan. Sesungguhnya di sana ada kaum yang mereka beribadah dan bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Maka kata Bishr rahimahullahu taala, bisal qaum la ya'rifuna Allah haqqan fi illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang mereka tidak mengetahui hak Allah Azza wa Jal kecuali hanya di bulan Ramadan. Sejelek-jelek kaum yang mereka beribadah hanya di bulan Ramadan, kemudian mereka lalai di luar Ramadan. Kemudian kata beliau, inna saliha alladhi yata'abbad wa yastahid as-sanata kullaha. Sesungguhnya orang yang saleh adalah orang yang beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah tersebut sepanjang tahunnya. Kemudian pernah dikatakan juga kepada Asy-Syibli rahimahullahu taala, ayyuma afdal Rajabun am Sya'ban? Mana yang lebih afdal, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Maka beliau Asy-Syibli rahimahullahu taala menjawab, kun rabbaniyan wa la takun sya'baniyan. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaluhu da'im aw dima. Janganlah kalian atau janganlah kamu, jadilah kamu rabbani, jadilah kamu seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya, sepanjang waktu, continue. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang beribadah hanya di bulan Sya'ban. Kemudian kata beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalannya continue. Kemudian datang dari sahabat Al-Qamah rahimahullah, dari Al-Qamah rahimahullah taala ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu syai'an min al-ayyam?" Bagaimana keamalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau mengkhususkan satu hari dari hari-hari yang lainnya? Mengkhususkan hari-hari khusus atau bulan-bulan khusus? Maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala, "La, tidak. Beliau tidak pernah mengkhususkan." Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amaluhu da'im. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau amalannya da'im, terus menerus continue. Demikian juga datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adwanuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah yang dilakukan dengan continue, walaupun sedikit-sedikit. Tetapi continue amalan tersebut yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Maka oleh karena itu, hendaknya kita melakukan muhafazah, menjaga dan memelihara amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya termasuk daripada sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat seorang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dia menjaga amalan salehnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina hum 'ala salatihim da'imun." Mereka itu yang tetap melakukan salat. Mereka itu yang tetap continue melakukan salat. "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidzun." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan orang-orang yang mereka menjaga salat-salat mereka. Ini adalah sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ketahuilah, bulan Ramadan telah berlalu. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Ibarat seorang pedagang, selesai dia berdagang, selesai dia berniaga, maka dia akan menghitung-hitung berapa besar keuntungannya dan berapa besar kerugiannya. Maka demikian pula di bulan Ramadan ini, setelah seseorang keluar dari bulan Ramadan, hendaknya dia introspeksi diri, sejauh mana amalannya selama Ramadan, sejauh mana ibadahnya selama Ramadan. Introspeksi diri, menghisab dirinya, menghitung dirinya sendiri, apakah dia telah bertaubat di bulan Ramadan? Berhenti dari kemaksiatan dan dosa di bulan Ramadan? Ataukah sebaliknya? Dosa dan kemaksiatan masih terus dia lakukan selama Ramadan sehingga dia terancam dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ragima ankum ra'in dakhala 'alaihi Ramadan, tsumma kharaja minhu falam yughfar lahu." Celaka. Celaka. Celaka orang yang dia mengalami atau masuk menemui bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Fal iyyadz billah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Padahal bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Di malam-malam Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan beberapa hambanya dari an-nar, dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah semestinya kita introspeksi diri. Kita melihat diri kita. Sejauh mana kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Karena ketahuilah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Baik dari dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminun. Niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla agar senantiasa kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubat dari seluruh dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka pintu-pintu taubat kepada hamba-hambanya. Selama nyawa belum ditenggorokan dan selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima." Barang siapa yang dia berbuat dosa, kesalahan, atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapati Allah Azza wa Jal Maha Pengampun dan Maha Ini. Dan tidak boleh bagi seorang hamba berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyal ladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, menzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia Maha Pengampun, mengampuni dosa, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tidak boleh bagi kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla sebesar apapun dosa kita. Dan jangan sampai seseorang hamba menunda-nunda taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya seorang hamba tidak mengetahui kapan ajalnya tiba, kapan malakul maut akan mencabut nyawanya. Sungguh itu adalah perkara yang tiba-tiba, waktu yang tiba-tiba, yang seorang pun tidak akan sanggup untuk menolaknya, seorang pun tidak akan sanggup untuk mempercepatnya, dan seorang pun tidak akan sanggup untuk menundanya. Dimanapun dia berada, baik dia di tanah lapang, atau dia di sisi para dokter medis yang ahli, atau dia berada di gedung yang kokoh dan seterusnya, ketika ajal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba, sungguh manusia itu lemah, manusia itu dhaif, dia tidak akan sanggup untuk menolak ajal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Maka oleh karena itu, hendaknya kita tidak menunda-nunda taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita seperti seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Ya laitani qaddamtu li hayati," penyesalan yang tidak berguna di akhirat. Duhai kiranya, dulu aku di dunia mengamalkan amal solehku dalam hidupku. Menyesal dia ketika di dunia tidak mengamalkan amalan saleh, menyia-nyiakan hartanya, menyia-nyiakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia seperti seseorang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qala rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma tarak." Wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia walaupun sebentar. Kembalikanlah aku ke dunia, maka saya aku akan mengamalkan amalan-amalan saleh yang aku tinggalkan ketika di dunia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa yaqulul ladzina zalamu, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, nujib da'watak wa nittabi'ur rusul." Berkatalah orang-orang yang zalim, "Wahai Rabb kami, tundalah, tangguhkan kami, kembalikan kami ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mengikuti seruanmu dan kami akan mengikuti para rasul." Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Taubat adalah kewajiban bagi kita. Setiap muslim dan muslimah, setiap manusia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara kita tidak ada yang bisa selamat dari dosa dan kemaksiatan. Tidak ada di antara kita yang bisa selamat dari dosa walaupun dia adalah seorang yang saleh. Walaupun dia adalah ahli ibadah, walaupun dia adalah orang yang berilmu dan seterusnya, tidak ada satu di antara kita yang selamat dari dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan, dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah azza wa jalla. Setiap kita terjatuh ke dalam kesalahan, hanya saja bedanya di antara kita, ada yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan ada yang tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jama'a salat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, taubat yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla adalah taubatun nasuha, taubat yang jujur, bukan taubat yang dusta. Tetapi taubatun nasuha, inilah yang Allah Subhanahu wa taala terima. Dan taubat yang nasuha adalah taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Ada 6 syarat dalam syarat-syarat diterimanya taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah ikhlas. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua, al-iqla' anil ma'siyatil hal, dia berhenti dari kemaksiatan dan dosa tersebut seketika itu juga. Kemudian yang ketiga adalah an-nadam ala fi'liha, menyesali perbuatan dosanya, menyesali kemaksiatan yang telah dia kerjakan. Kemudian yang keempat adalah dia al-ajr ala tarjih al-amal al-azimah abadan, dia berazam bertekad kuat untuk meninggalkan amalan dosa atau perbuatan dosa dan kemaksiatan abadan selama-lamanya. Dia bertekad kuat untuk meninggalkan selama-lamanya. Kemudian yang kelima, ketika taubat itu berkaitan dengan dosa dan kezaliman kepada manusia, maka ditambahkan syarat yang kelima, yaitu dia meminta maaf kepada orang yang telah dia zalimi. Berapa banyak kezaliman yang kita lakukan? Kezaliman kepada tetangga, kezaliman kepada saudara, kezaliman kepada orang tua, kezaliman kepada teman, kezaliman kepada murid, kezaliman kepada guru, dan seterusnya dari jenis-jenis kezaliman yang telah kita lakukan. Maka sudah semestinya kita meminta maaf semasa kita masih hidup di dunia ini, sebelum datang ajal yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sungguh di akhirat nanti akan ada perhitungan, akan ada hisab antara satu dengan yang lainnya yang telah dizalimi dan yang menzalimi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu mazlamatun li akhi, falyastahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka hendaklah dia meminta maaf pada hari ini, yaitu di dunia ini, sebelum datang masa yang tidak berguna lagi dinar dan tidak berguna lagi perak. Tidak berguna lagi harta benda untuk menebus itu semua. Yaitu di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanyalah kita. Seseorang kan bisa membayar kezalimannya dengan pahalanya, amal salehnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana lahu amalan saleh, ukhidha minhu biqadri mazlamati." Kalau dia memiliki amal saleh, maka diambil amal salehnya, diberikan kepada orang yang dizalimi sesuai dengan kadar kezalimannya. Maka sungguh tidak merugi orang-orang yang dizalimi. Fa illam takun amalan aw hasanat, ukhidha min khataya sahibihi, thumma turya alayhi. Summa turifatinna. Dan kalau seandainya dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki pahala, amal soleh, maka sungguh dosa-dosa, kesalahan-kesalahan orang yang dizalimi akan dicampakkan, diberikan kepada orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Sehingga di akhirat nanti ada orang yang muflis, ada orang yang dia bangkrut. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing para sahabatnya, "Atadruna man al-muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Al-muflis indana man laysa lahu mal wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kita adalah yang enggak punya harta benda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muflis, au innal muflis," sesungguhnya orang yang bangkrut, "man ya'ti bi salatin wa zakatin wa shaumin faqad wa ya'ti faqad syatama hadza wa qadzaba hadza wa syafaqa jama hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza ثُمَّ أُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ هُمِلَ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ ثُمَّ حُمِلَ عَلَيْهِ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata beliau صلى الله عليه وسلم, seorang yang bangkrut adalah orang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa dan yang lainnya. Kemudian di dunia ini dia telah menggolimi si fulan, dia telah menuduh si fulan, dia telah memukul si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah mengambil harta si fulan tanpa cara yang benar, dan demikian seterusnya, kezaliman-kezaliman yang dilakukan kepada manusia. Maka orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, akan diambil kebaikan-kebaikannya untuk membayar kezalimannya. Kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizalimi untuk membayarnya. Dan apabila kebaikannya habis, tidak cukup untuk membayar kezalimannya, maka sungguh dosa-dosa saudaranya yang dizalimi akan dicampakkan kepadanya. Kemudian dia dicampakkan ke dalam an-nar. Wal-iyadzubillah. Nas'alullah salam wal-afiyah. Maka oleh karena itu, meminta maaflah kepada saudara-saudara kita yang telah kita zalimi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kita di dunia, maka mintalah maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Dan mestinya orang yang dimintai maaf, dia memaafkan saudaranya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walya'fu walyasfahu ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum." Hendaklah mereka memberikan maaf dan hendaklah mereka berlapang dada. Bukankah kalian pengen diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَيَّكُرُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْثُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Orang-orang yang menahan amarahnya, sanggup menahan amarahnya, kemudian ia mengampuni dan memaafkan manusia. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, seorang Imam Jalil, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris, imamnya kaum muslimin, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, manis turbiya falam yardha fahuwa syaitan. Barang siapa yang dimintai ridho, dimintai maaf, kemudian dia tidak memaafkan, sungguh dia adalah syaitan. Naam, demikian kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka sudah semestinya kita, ketika diminta maaf oleh saudara-saudara kita, maka kita memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, syarat yang keenam adalah syarat yang berkaitan dengan waktu. Taubat akan diterima kecuali memenuhi syarat waktunya, yaitu sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taba Allahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama malam yang ghafir, selama nyawanya belum ditelurakan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha yakbalu taubat al-abdi malam yang ghafir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai ditelurakannya. Maka harus ada syarat yang keenam ini, yaitu syarat yang berkaitan dengan waktu. Taubat itu harus terjadi sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan atau matahari telah terbit dari arah barat, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, maka sudah semestinya bagi kita untuk bersegera dalam meraih ampunan Allah azza wa jalla. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. Bersegeralah kalian untuk mengharapkan ampunan dan surga dari Allah Azza wa Jalla, yang surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi, yang surga tersebut disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian sebelum saya akhiri khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, sebagaimana kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan bimbingan wasiat kepada kaum wanita, sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah-khutbah Id beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami wasiatkan kepada kaum wanita untuk kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, baik di kala senang atau di kala susah, baik di kala sulit atau di kala gembira. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hai summa kuntunna, dimanapun kalian berada, baik bersendirian atau bersama orang lain, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya ketahuilah, penduduk neraka yang terbanyak adalah didominasi oleh kaum wanita. Waliyadzubillah. Penduduk neraka didominasi oleh kaum hawa, oleh para wanita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittalatu fil jannah faraitu asar ahliha al-fuqara, wa ittalatu fil nar faraitu asar ahliha an-nisa." Aku menengok ke dalam surga, maka aku melihat mayoritas penduduknya adalah fuqara, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, dan aku mendapati mayoritas penduduknya adalah kaum wanita. Maka oleh karena itu sudah semestinya kaum wanita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada suaminya masing-masing. Karena ketaatan kepada suami adalah merupakan kewajiban, selama perintah suami tidak merupakan perintah kemaksiatan ataupun dosa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kaum wanita ketika itu, Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya mayoritas wanita adalah hatabu jahannam. Mereka adalah bahan bakarnya neraka. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan dan membimbing para wanita. Kata beliau SAW, Tasaddaqna fa inna aktharukunna hasab jahannam. Banyak bersedekahlah kalian wahai wanita, karena sesungguhnya mayoritas kalian adalah bahan bakar jahannam. Mayoritas kalian adalah bahan bakar jahannam. Maka Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar mereka banyak bersedekah, banyak berbuat amal saleh, sehingga ketika sahabiyat diberikan wasiat dan bimbingan oleh Rasulullah SAW, maka seketika itu pula para sahabiyat, para wanita sahabat, mereka melemparkan perhiasan mereka untuk disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka lemparkan ke arah Bilal radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan semangatnya para wanita sahabat, sahabiyat radhiyallahu taala anhu untuk beramal saleh mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, maka banyaklah bersedekah wahai kaum wanita dalam rangka untuk menghindari siksa Allah Subhanahu wa taala. Menghindari annar, siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Adi bin Fatim radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin illa sayukallimuhu rabbuh." Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang hamba pun melainkan di akhirat nanti akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Yang di antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah. Allah akan mengajak bicara secara langsung kepada seorang hamba, kepada setiap hamba yang tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Wa yanzuru aymana min fala yara illa ma qaddama min amali. Kemudian dia melihat, menengok ke arah kanannya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dikerjakan ketika di dunia. Wa yanzuru ashama min, kemudian dia melihat ke arah kirinya, dia tidak melihat kecuali amal yang telah dikerjakan ketika di dunia. Kemudian fa yanzuru baina yadayhi, kemudian dia melihat ke arah depan, fala yanzuru illa an-nar fi wajhihi, dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Kondisi akhirat adalah kondisi yang sangat mencekam. Dia tidak melihat di depannya kecuali neraka di depan matanya. Kemana seseorang akan meminta pertolongan? Mana hartanya yang ketika dia punya di dunia? Mana jabatan yang ketika dia punya di dunia? Mana senjata yang pernah dia punya di dunia? Mana alat medis yang dia punya di dunia? Tidak ada yang bisa menyelamatkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilka awjuh. Dia melihat ke arah depan, dia tidak melihat kecuali nar di depan wajahnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau miskitan." Bersedekahlah kalian walaupun dengan separuh kurma dalam rangka memelihara diri kalian dari annar. Ittaqun nar walau miskitan. Peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh biji kurma. Nilai yang sangat sedikit, tetapi ketika dia ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, menghindari siksa Allah Azza wa Jalla, maka sungguh amalan tersebut akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita subhanallah memiliki banyak harta benda melimpah ruah dan seterusnya, maka sungguh sangat tidak pantas bagi kita ketika kita menahan harta kita, ketika kita pelit bakhil dari harta-harta kita, tidak diizinkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan-amalan saleh yang pernah kita lakukan di dunia. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, sudah menjadi kebiasaan para sahabat radhiyallahu taala anhum di hari raya yang berbahagia, mereka ketika bertemu satu dengan yang lainnya, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan dari kami dan amalan dari kalian. Dan sahabatnya atau saudaranya tersebut menjawabnya dengan kalimat yang serupa, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Maka oleh karena itu, aku mengatakan kepada antum semua, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima amal saleh kita. Semoga Allah menerima amal saleh kami dan amal saleh antum semua, sehingga diberikan pahala yang banyak di sisi Allah Azza wa Jalla yang akan kita nikmati nanti di jannah di surganya Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surganya Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah Idul Fitri pada tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri khatib dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua jamaah kaum muslimin dan muslimat. Dan kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan kami dalam ucapan atau dalam tata bahasa dan seterusnya, atau ada kata-kata yang menyinggung para jamaah semuanya, maka hendaknya kami minta untuk diberikan lapang dada, diberikan maaf, diberikan maaf, sehingga kita nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada lagi urusan. Na'am barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu ta'ala. Dan kami berikan banyak terima kasih kepada Al-Fatihah dari Al-Fatihah Al-Fatihah dan selanjutnya insyaAllah kami juga selalu bersyukur kepada Al-Fatihah semua untuk